Setiap waktu selalu saja ku memikirkanmu. Hati ini terasa sedih. Sementara aku masih di sini, ku tak mengerti kenapa engkau pergi. Redakan amarahmu, ku yakinkan padamu ini hanya salah paham. Kata kedua mataku, dan engkau akan tahu ku tak bisa seperti ini jalani hidup tanpa dirimu. Memahami apa yang kurang dari diriku, memperbaiki kesalahanku.